Dan mereka menetapkan bagi Allah apa yang mereka sendiri membencinya. Dan lidah mereka mengucapkan kebohongan, bahwa sesungguhnya segala yang baik-baik untuk mereka, tidaklah diragukan bahwa nerakalah bagi mereka. Dan sesungguhnya mereka segera akan dimasukkan ke dalamnya.